Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam amma ba'd. Kita melanjutkan pada pelajaran kedua dari buku yang ke-6 ini. Halaman 13. Kita baca contoh-contoh yang disebutkan. Yang pertama contoh untuk isim mufrad at-talibatu mujtahidatun, kemudian isim musanna at-talibatani mujtahidatani, kemudian untuk bentuk jamak contohnya at-talibatu mujtahidatun. Artinya at-talibatu mujtahidatun, pelajar perempuan itu rajin. Kemudian yang kedua at-talibatani mujtahidatani, dua pelajar perempuan itu rajin. Kemudian bentuk jamak at-talibatu mujtahidatun, pelajar-pelajar perempuan itu rajin-rajin. Nah, pelajaran ini berkaitan dengan susunan mubtada khabar. Susunan mubtada khabar. Dan susunan mubtada khabar sudah pernah kita pelajari. Kemudian di sini akan diulang kembali serta diberi tambahan sedikit penjelasan tentang mubtada khabar. Nah, apabila kita perhatikan contoh-contoh yang disebutkan, maka kita bisa mendapati bahwa apabila mubtada-nya itu berupa isim mufrad, maka khabar juga harus berupa isim mufrad. Kalau mubtada-nya berupa isim musanna, maka khabarnya pun harus berupa isim musanna. Apabila mubtada-nya itu berupa jamak, maka khabarnya juga harus berbentuk jamak. Kalau mubtada-nya mudzakkar, khabarnya juga harus mudzakkar. Kalau mubtada-nya muannas, maka khabarnya pun harus muannas. Ini kaidahnya, harus diingat bahwa khabar itu harus sesuai dengan mubtada-nya. Dalam hal apa? Dalam hal mudzakkar dan muannas harus sesuai. Kalau mudzakkar ya harus mudzakkar, kalau muannas muannas. Kemudian harus sesuai pada mufrad, musanna ataupun jamak. Sehingga apabila ada mubtada berupa isim mufrad, khabarnya enggak boleh berupa isim musanna atau jamak. Kalau ada khabar atau ada mubtada berupa isim mudzakkar, maka khabarnya enggak boleh berupa isim muannas. Kalau ada mubtada berupa musanna, maka khabarnya enggak boleh berbentuk jamak, enggak boleh berbentuk mufrad. Harus sesuai. Baik, kita masuk pada latihan yang disebutkan di sini. Kita mulai dari latihan 1 ya. Halaman 13, di sini kita disuruh merubah dari bentuk mufrad, kita rubah menjadi bentuk musanna dan jamaknya. Kita mulai dari Al-Akh Abu Salwa, silakan. Namsat. Al-Muslimatu mujtahidatun. Hatani muslimatani. Hatani muslimatani mujtahidatani. Haulai muslimah. Haulai muslimatun. Mujtahidatun. Nah, di sini sebenarnya cukup dirubah menjadi bentuk musanna dan jamak tanpa harus memberikan isim isyarahnya. Tanpa harus memberikan isim isyarahnya. Al-muslimatu mujtahidatun. Di situ tidak ada isim isyarahnya. Maka langsung saja kita rubah menjadi musanna. Gimana? Kita ulangi. Akh Abu Salwa. Namsat. Muslimatun mujtahidatun. Al-muslimatani mujtahidatani. Al-muslimatun mujtahidatun. Nam. Al-muslimatani mujtahidatani. Al-muslimatu mujtahidatun. Mujtahidatun. Nam. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Salam Ustaz. Hadihil pintu talibatun. Hatanil bintani talibatani. Haula'il banatu talibatun. Naam. Hadihil bintu talibatun. Hatanil bintani talibatani. Haula'il banatu talibatun. Naam. Al-Akh Yunus, silakan, nomor 3. Nah, Ustaz. Bismillah. Al-fatatu tabibat. Al-fatani tabibatani. Al-fatatu tabibat. Coba kita ulangi. Al-fatatu tabibatun. Al-fatatu tabibatun. Al-fatani tabibatani. Al-fatatu tabibatun. Tabibatun. Nah, kita perhatikan di sini al-fatatu. Al-fatatu, pemudi. Tabibatun. Tabibatun. Kita rubah menjadi musanna. Kita terapkan kaidahnya, yaitu diberi tambahan alif dan nun di akhirnya. Maka menjadi al-fata, itu taknya ada dua berarti. Al-fata, tak yang pertama tak maftuhah. Kemudian tak yang kedua, tak marbutah. Ya. Kita masukkan alif dan nun setelah tak marbutahnya. Menjadi al-fata. Nah, kemudian tak marbutahnya kita rubah bentuknya menjadi maftuhah. Karena ingin disambungkan dengan alif. Karena ingin disambungkan dengan alif. Menjadi al-fata-tani. Al-fata-tani. Ya. Al-fata, tak yang pertama. Jadi tak yang pertama yang pakai alif. Itu alifnya bukan alif untuk isim musanna. Tapi alif bawaannya. Alif aslinya. Bawaan pada kata al-fatatu. Ya, jangan keliru. Al-fata, ini yang pertama. Al-fata, kemudian tak yang terakhir yaitu tak marbutoh. Kita gandengkan dengan alif. Alif untuk merubah menjadi musanna. Jadi al-fata tani. Al-fatatani tabibatani. Kemudian jamaknya al-fata, kita kasih tambahan alif dan ta, menjadi al-fatatatu. Al-fatatatu tabibatun. Tabibatun. Nah, baik, kita masuk ke nomor berikutnya. Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Nah, Ustaz. Kedengaran, Ustaz? Iya, jelas. Fadhlan. Hazihil ukhtu shaimatun. Hatanil ukhtani shaimatani. Haula'il akhwatu shaimatun. Naam. Hadhihi al-ukhtu shaimatun. Ini mufradnya. Kemudian jamaknya hadhihi atau hatani, bukan jamak, afwan, isim musannanya hatanil ukhtani shaimatani. Kemudian jamaknya haula'il akhawatu shaimatun. Baik, berikutnya nomor 5. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Al-Khayyatatu Muslimatun. Al-Khayyatatani Muslimatani. Al-Khayyatatu Muslimatun. Naam. Al-khayyatatu muslimatun. Al-khayyatatani muslimatani. Al-khayyatatun muslimatun. Naam. Baik, kita baca di sini Al-Akh Imam, silakan. Dibaca nomor 1, Al-Mumarridatu. Masih kesulitan mungkin, Akh Imam. Baik, kita beralih ke Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Nah, Ustaz. Al-mumarridatu fil mustausofi. Al-mumarridatu fil mustausofi. Al-Akh Abu Salwa, silakan. At-tabibatu fi mustashfal wiladati. At-tabibatu fi mustashfal wiladati. Pertanyaan untuk Akh Abu Salwa. Mustashfa. Sebelumnya ada huruf fi. Huruf fi itu huruf apa namanya? Jar. Huruf jar. Fungsinya untuk apa? Majrur. Setelahnya. Fungsinya untuk majrurkan kata setelahnya. Mengkasrohkan. Nah, mustashfa di sini majrur atau tidak? Majrur. Majrur, Ustaz. Majrur. Tanda jarnya apa? Mustashfa. Alif bengkok ini bukan, Ustaz. Nah. Jadi tanda apa namanya? Tanda jarnya adalah kasroh, hanya saja tidak terlihat. Hanya saja tidak terlihat. Sebagaimana sudah pernah kita singgung, apabila ada suatu kata yang di belakangnya itu ada alif, ya, alif, entah itu alif yang berbentuk ya atau alif yang berdiri, maka ketika majrur dia tidak terlihat harokat kasrohnya. Ia akan tetap seperti itu. Fil mustashfa. Akan tetap dibaca mustashfa. Nah, walaupun ada huruf jarnya. Walaupun ada huruf jar. Tidak terlihat kasrohnya karena apa? karena ada alif di belakangnya, baik yang berbentuk ya seperti pada contoh mustasyfa, atau yang berbentuk alif berdiri seperti pada kata Indonesia. Nah, tayyib, berikutnya nomor 3, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Al-mudarrisatu fi ghurfatil mudirati. Al-mudarrisatu fi ghurfatil mudirati. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan nomor 4. Naam, Ustaz. Az-zamilatu amamal fasli. Az-zamilatu amamal fasli. Baik, berikutnya Al-Akh Yunus. Nah, Ustaz. Al-akhawatu khalfal baiti. Al-akhawatu khalfal baiti. Naam, al-akhawatu khalfal baiti. Baik. Mumpung ingat tadi nomor 3 latihan 1 ya. Al-fatatu jamaknya fatayat. Afwan, jamaknya fatayat. Kalau kita pakai kaidah fatatun atau fatatun. Nah, tapi jamaknya fatayatun. Naam. Al-fatayatu tabibatun. Al-fatayatu tabibatun. Kemudian musannanya al-fatatani, tabibatani. Nah, jadi tadi ada keliru ya, nomor 3 latihan 1, ketika dalam bentuk jamak al-fatayatu. Kemudian latihan kedua, kita latihan menerjemahkan. Al-Akh Yunus, silakan. Nomor A, dua pemudi ini perawat. Nah, Ustaz. Dua pemudi ini perawat. Hatanil fatatani mumarridatun. Coba diulang lagi. Dua pemudi ini perawat. Hatanil fatatani mumaridotani. Naam. Hatani al-fatatani mumaridotani. Naam. Gimana Al-Akh Imam, sudah bisa mendengar suaranya? Bang Ustaz. Taib, silakan. B, anak-anak perempuan ini muslimat. Bismillah. Anak-anak perempuan ini muslimat. Ha'ula'il banatu muslimatun. Ha'ula'il banatu muslimatun. Taib, berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang. Naam, Ustaz. Yang C, pelajar-pelajar perempuan itu rajin-rajin. Naam, Ustaz. At-talibatu mujtahidatun. Naam. At-talibatu mujtahidatun. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Para insinyur perempuan itu dari Amerika. Ha'ula haula'il muhandisatu minal Amerika. Nam, haula'il muhandisatu, atau kalau enggak pakai haula juga boleh, al muhandisatu. Nam, tapi di sini mungkin lebih pas pakai isim isyarah, haula'il muhandisatu min Amerika. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Nah, Ustaz. Dua teman perempuan ini dari Kairo. Hatanin jami. Teman jamilatun itu. Teman. Naam. Hatanin jamilatani min Kohiratun, bukan dat Kairo dat. Kohiratun. Min, kalau ada min gimana bacanya? Hatani zamilatani min kohi. Pakai alif lam. Oh, minal kohiratu. Minal kohirat. Kohirati itu. Naam. Minal qahirati hatani azamilatani minal qahirati. Naam. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Hatani tabibatani mujtahidatani. Dua dokter itu, dua dokter perempuan itu dari itu rajin. Jadi hatani at-tabi batani mujtahidatani. Naam. Berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Langsat para guru perempuan. Al mudarrisatu fil maktabati. Al mudarrisatu fil maktabati. Naam. Al mudarrisatu fil maktabati. Kemudian berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Anak-anak perempuan itu di kebun. Dicoba lagi, diulangi. Enam, sepertinya gangguan koneksinya. Anak-anak perempuan itu di kebun. Al-banatu fil hadiqati. Enam, fil hadiqati. Jadi pada pelajaran kedua ini masih ada beberapa pembahasan. Insya Allah kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya biidnillahi azza wa jal. Sebelum kita akhiri, silakan bagi yang ingin menanyakan terkait dengan pembahasan yang kita baca, silakan kalau ada. Mohon Ustaz, mohon izin tanya. Nah, silakan Akh Yunus. Tadi kan kalau itu apa namanya? Sama dengan haulai. Haulai itu ini apa itu ya, Ustaz? Mohon Ustaz. Itu sebenarnya ini yang kita pelajari ini. Nah, pada itu sebenarnya tidak perlu kasih isim isyarah. Tidak perlu kasih isim isyarah. Pada contoh-contoh yang tadi kita baca, boleh dihilangkan isim isyarahnya, boleh dikasih. Nah, karena susunan mubtada khabar, susunan mubtada khabar itu bisa di apa namanya, antara mubtada dan khabar bisa dikasih kata itu atau adalah pada saat kita mengartikannya. Jadi contohnya al-khayyatatu muslimatun. Al-khayyatatu itu mubtada. Muslimatun itu khabar. Al-khayyatatu penjahit perempuan. Muslimatun seorang wanita muslimah. Nah, antara mubtada dan khabar ini boleh diberi arti tambahan, yaitu itu atau adalah. Al-khayyatatu penjahit perempuan itu muslimah. Muslimatun. Ya. Jadi di sini itunya bukan untuk isim isyarah. Jadi kalau kita kembali pada latihan 2 tadi, yang pakai itu tanpa isim isyarah boleh. Al-muhandisatu min Amerika. At-talibatu mujtahidatun. Nah, kemudian bisa disisipi dengan arti adalah, seperti pada contoh misalnya Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang pelajar. Muhammad mubtada, talibun khabar. Nah, jadi kalau kita dapati susunan mubtada khabar, kemudian ada artinya, terjemahannya dengan itu atau adalah, maka kita tidak perlu mengartikannya ke dalam bahasa Arab dengan isim isyarah. Taib. Tapi beberapa kata atau pada beberapa kalimat, terkadang memang butuh untuk disebutkan isim isyarahnya. Kesimpulannya dari yang tadi ditanyakan, untuk isim isyarah itu yang jamak belum kita pelajari. Belum kita pelajari. Jadi kalau tadi kita sebutkan, tanpa menggunakan isim isyarah pada yang seperti huruf C, bagian C, pelajar-pelajar perempuan itu rajin-rajin, kita bisa langsung menerjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata at-talibatu mujtahidatun. Demikian pula pada huruf D, para insinyur perempuan itu. Nah, kita langsung sebutkan saja al-muhandisatu min Amerika. Para guru perempuan itu al-mudarrisatu fil maktabati. Anak-anak perempuan itu al-banatu fil hadiqati. Nah, demikian penjelasannya, Akh Yunus. Naam Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakallahu khair. Silakan, ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, insya Allah kita akhiri pembahasan ini. Insya Allah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, membaca penjelasan tentang dhamir munfasil bi'idnillahi azza wa jal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.